Ya Rasulullah, inni uridul hajja wa ana syakiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji washtariti anna mahalli haythu habastani. Hadatsana Abdul bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hisham bin Urwa an Abi an Aisha radhiyallahu ta'ala anha mithla. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت. وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارون عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضباعة أرادت الحج فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأيوب وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران أحدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. باب bolehnya orang yang berihram untuk mensyaratkan tahallul disebabkan karena uzur atau alasan sakit dan yang semisalnya. Ya, bab bolehnya orang yang berihram mensyaratkan tahallul disebabkan alasan sakit dan yang semisalnya. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Dhuba'ata binti Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Dhuba'ah putri Zubair, yang mana Zubair ini adalah anak dari Abdul Muttalib. Berarti Nabi datang ke sepupunya. Faqala laha, lalu Nabi mengatakan kepadanya, aradtil hajja, apakah engkau ingin haji? Qalat Dhuba'ah, dia mengatakan, wallahi ma ajiduni illa waji'atan, demi Allah aku tidak mendapatkan diriku kecuali dalam keadaan sakit. Ya, ini maksudnya saya pengen haji tapi sakit. Faqala laha, lalu Nabi mengatakan kepadanya, hujji washtariti, pergilah haji dan berilah syarat. Yani sebutkan syarat. Faquli wa quli, dan katakan. Ini dikatakan ketika dia berihram, ketika dia mulai berniat ihram, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Wa kana tahta al-miqdad. Duba'ah binti Zubair ini adalah istrinya Miqdad. Maksud dari hadis ini, di mana Nabi mendatangi Duba'ah binti Zubair dalam keadaan dia sakit. Nabi bertanya kepada dia, engkau pergi haji, pengen haji enggak? Dia jawab, iya, tapi saya sakit. Lalu kata Nabi, hajilah, yakni niatkanlah haji, ya berihramlah untuk haji, dan berilah syarat, yakni sebutkan syarat ketika berihram dari miqat. Jadi dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ini adalah untuk hajinya. Lalu dia sebutkan lagi tambahan syarat, Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah dia mengucapkan niatnya untuk haji, lalu dia mengatakan, ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Yakni kalau seandainya sakit semakin parah, dia tidak bisa melanjutkan, maka boleh pada saat itu, tempat itu juga, dia menggugurkan ihramnya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mensyaratkan. Dia tidak boleh menggugurkan ihramnya. Kecuali dia harus menyembelih. Atimul hajj wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Baqarah وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني dalam surah Al-Baqarah 196, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jika kalian seandainya terkepung, tertahan, famastaisara minal hadi, maka sembelihlah hadyu, binatang ternak. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha hadyu mahillah. Janganlah kalian memotong rambut kalian sampai binatang hadi tadi sampai ke tempatnya. Kita lihat ketika Nabi berangkat melaksanakan umrah bersama para sahabat. Lalu setelah itu ditahan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Nah, tertahan oleh orang Quraisy, Nabi dan para sahabat tidak bisa masuk, tidak dibolehkan untuk masuk, sementara mereka sudah berihram. Apa yang dilakukan? Oh, kalau begitu ya sudah, kita batalkan aja, kita pakai baju aja. Enggak bisa, harus ada aturannya. Yaitu Nabi sudah suruh sahabat tuh bertahallul, akan tapi sahabat tidak ada yang mau. Ketika itu Nabi juga pusing, kok para sahabat gak ada mau, karena mereka tidak, ya mungkin tidak berani untuk melakukan itu. Nabi masuk kepada Ummi Salamah, mengeluhkan akan para sahabat tidak ada yang mendengar ucapannya. Lalu Ummu Salamah mengatakan, tidak usah, Anda keluar dari kemah ini, sembelih, cukur. Tidak usah ucap, tidak usah ya perintahkan kepada para sahabat. Anda lakukan, mereka akan melakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menyembelih. Setelah itu baru Nabi bercukur. Kemudian semua para sahabat melakukan hal yang sama. Nah, tapi jika seorang yang sakit, dia melihat keadaan mungkin khawatir nanti sakitnya bertambah dalam perjalanan, maka kalau dia mensyaratkan di waktu dia berihram bahwa tempat tahallulnya adalah di mana dia tertahan, ditahan oleh sakitnya, ditahan oleh keadaan. Kalau dia syaratkan itu, maka tanpa dia memotong hadyu, tanpa dia bercukur, dia sudah boleh untuk menukar pakaiannya. Ya, nah itu maksud dari ungkapan ini. Ya Allah, tempat tahallulku di mana Engkau menahanku. Ya, yakni dengan sakit boleh jadi, atau ada musuh yang menghalangi, sehingga apabila dia mensyaratkan dari awal, maka sudah boleh dia untuk bertahallul. Hadis yang kedua dari Aisyah juga, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Dubaah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Nabi masuk mendatangi Dubaah putri Zubair anak Abdul Muttalib. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini uridul hajja, aku ingin haji. Wa ana syakiyah, sementara aku ini orang sakit. Syakiyah yakni orang mengeluh, yakni karena sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujji washtariti, hujji washtariti anna mahilli haitsu habastani, hajilah engkau dan bersyaratlah bahwasanya tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, masih kisah yang sama, ana Dubaah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha atat Rasulullah. Kalau di sini Dubaah yang datang kepada Rasulullah, faqalat, dia mengatakan, inni imra'atun tsaqilatun, ya, dia mengatakan bahwa ini aku ini adalah orang yang sakit. Wa inni uridul hajja, aku ingin haji. Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala ahilli bil hajj, berihramlah dengan haji. Wastariti, dan syaratkanlah, anna mahilli haitsu habastani, sesungguhnya tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku. Qala fa adrakat, yani Ibn Abbas mengatakan, fa adrakat ay adrakat al-hajja wa lam tatahallal hatta faragat minhu, beliau melaksanakan haji dan dia tidaklah bertahalul sampai selesai mengerjakan haji. Artinya sakitnya tidak menahannya, dia bisa melaksanakan haji dengan tuntas. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas juga, anna Duba'ah aradatil hajj, Duba'ah pengen haji, fa'amaraha Rasulullah SAW tashtarit, Nabi memerintahkannya untuk bersyarat. Fa'ala dzalika an amri Rasulillah, dia melakukan itu berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Duba'ah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan kepada Duba'ah, "Hujji washtariti anna mahalli haitsu tahbisuni." Haji berhajilah, yakni berihramlah untuk haji, dan syaratkan sesungguhnya tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Baik, Imam Nawawi mengatakan, fafihi dilalatun liman qal yajuzu an yashtarita alhajju wal mu'tamiru fi ihramihi annahu in marida tahallala. Di dalam hadis ini terdapat dalil, argumen bagi orang yang mengatakan boleh orang yang haji dan orang yang umrah mensyaratkan di waktu berihramnya dia, bahwasanya apabila dia sakit boleh dia bertahallul. Ya, apabila dia sakit boleh dia bertahallul. Wa huwa qawlu Umar bin Khattab wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa akharin min as-sahabati radhiyallahu anhum wa jama'at min at-tabi'in wa Ahmad Ishaq wa Abu Thawr. Was-sahihu min madhhab Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat dan sekelompok dari tabi'in serta Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan ini adalah yang sahih dari mazhabnya Asy-Syafi'i. Wa hujjatuhum, hujjah mereka, hadzal hadits as-sahih, hadis yang sahih ini, as-sharih, yang betul-betul nyata yang menjelaskannya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa ba'du tabi'in, Abu Hanifah, Malik dan sebagian tabi'in mengatakan la yashul ishtirat, tidak sah untuk beristirat, untuk bersyarat. Wa hamadul haditha ala annaha qadiyyatu ainin, mereka mengatakan hadis ini hanyalah kasus tersendiri untuk Duba'ah saja, tidak bisa diuniversalkan kepada yang lain. Ya, jadi oleh karena itu wa annahu makhsusun bi Duba'ah, bahwasanya hadis ini adalah khusus untuk Duba'ah. Wa ashar qadhi Iyad ila tad'if al hadis, fa innahu qala al asili la yathbutu fi ishtirat isnad sahih, qala Nasa'i la a'lamu ahadan asnada 'an Zuhri ghair Mu'ammar mughayr Ma'mar wa hadha alladhi 'arada bihi al qadhi, wa qala asili min tad'if al hadis ghalatun fahishun jiddan nabbahtu 'alayhi li an la yaghtar bihi لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود الترمذي النسائي وسائر الكتب والحديث المعتمد من طرق متعددة بأسانيد كثيرة من جماعة من الصحابة. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya sanad hadis ini lemah. Akan tetapi kelemahan atau yang melemahkan hadis ini adalah keliru. Karena hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan seluruh ulama-ulama hadis yang menulis kutubul hadis yang diakui kitab-kitabnya, mereka meraikan dari jalan jalur-jalur yang banyak dari sekelompok atau dari sahabat yang banyak juga. Jadi intinya adalah hadisnya adalah sahih, tidak diragukan lagi. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga faedah yang lain yang bisa diambil, dalilun ala annal mar'a annal المرضى أن المرضى لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام والله أعلم. Di hadis ini terdapat dalil bahwa sakit tidak membolehkan tahallul. Sakit tidak bisa menjadi alasan untuk bertahallul jika tidak disyaratkan di waktu berihram. Jadi kalau seandainya dia sehat-sehat saja lalu dia berangkat, pas tengah jalan sakit perutnya yang mengakibatkan dia tertahan, dia harus masuk ke rumah sakit, dia harus bla bla bla bla, ya, atau terjadi kecelakaan, tertahan, maka tidak boleh dia semena-mena untuk bertahallul. Dia harus melakukan proses dulu, yaitu hadiyunya disembeli, kemudian baru dia bertahallul, ya, cukur rambutnya, baru dia bisa bertahallul. Ya, nah, jadi kalau seandainya seseorang dia ragu ketika mungkin boleh jadi ada sesuatu, apalagi dia adalah orang yang kondisi sakit, ya, maka dianjurkan untuk mensyaratkan. Ya, kalau seandainya dia sakit dianjurkan mensyaratkan. Kenapa? Khawatir nanti dalam perjalanan penyakitnya kambuh menyebabkan dia harus melakukan proses kesehatan. Ya. Dan ini dengan ketika dia mensyaratkan di awal dia bertahallul memudahkan baginya untuk ketika dia mensyaratkan di awal dia berihram memudahkan bagi dia untuk bertahallul apabila kondisi memaksanya. Tapi duba'ah, ya, duba'ah perempuan yang disebutkan, ya, ini sepupunya Rasulullah, itu dengan dad mu'ajjamah madmumah thumma muwahhadah mukhaffafah, yani duba'ah, wa hiya duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib kama dzakara Muslim fi kitab, wa hiya bintu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah putri paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan demikian kita bisa mempelajari bahwa seorang yang ingin berihram dalam keadaan atau diragukan dia adalah akan sakit, maka boleh dia syaratkan. Jadi dia ucapkan dulu kalau umrah, labbaik Allahumma umrah, lalu dia ikuti Allahumma mahilli haitsu habastani, Allahumma mahilli, mahilli yaitu tempat aku bertahallul, ya, isim makan, ya, haitsu habastani, di mana engkau menahanku, ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Coba kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Surau TV. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah di Duri. Pertanyaannya, seorang suami meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan, memiliki saudara 1 ayah laki-laki dan perempuan 3. Jumlah hartanya ditinggalkan 240 juta. Berapakah masing-masing pewaris mendapatkan bagian? Baik, istri mendapatkan 1/8. 1/8 dari 2.240.000. Berarti dapatkan 30 juta. Anak mendapatkan 2/3. Ya, 2/3. Kalau dia sendirian, anak perempuannya mendapatkan setengah. Kalau lebih dari 2, maka dia mendapatkan 2/3. Berarti 2/3 dari 240. Berarti dia dapatkan berapa? 16. Ya. Dia mendapatkan 160 juta. Nanti dibagi 3. Taib. Sisanya adalah untuk saudaranya seayah. Ya, saudaranya seayah, karena dia tidak memiliki anak laki-laki, dia tidak memiliki ayah, dia tidak memiliki kakek. Yang ada adalah dia memiliki saudara, ya, saudara yang saudarinya 3 orang. Dia asobah bersama saudaranya seayah. Maka dia digabungkan. Ya, sisa yang tersisa dibagi 5, atau bagi 6. Dibagi 5, ya, bagi 5. 2 untuk laki-laki, perempuan yang 3 mendapatkan 1/1 dari sisa harta yang tinggal. Jadi istri mendapatkan 1/8, maka dapatnya adalah 30 juta. Ya, 1/8 dari 240 adalah 30 juta. Kemudian anak mendapatkan 2/3, berarti dia mendapatkan, kalau 1/3 dia dapatkan 80. Kalau seandainya 2/3 mendapatkan 160 juta. Kemudian sisanya bagi saudaranya yang seayah dan saudarinya yang seayah juga. Wallahu a'lam. Kini banyak orang membuat tanggul di jalan raya dalam kurung polisi tidur, atau di jalan komplek perumahan. Wah, ini pertanyaan lama ini. Oke, pertanyaan baru. Jika seorang yang berhaji dia ucapkan syarat tadi saat mulai berihram dan kemudian dia tertahan karena sakit, dia bayar hadyu dan bertahalul karena ada wajib haji yang dia tinggalkan, apakah orang tersebut tetap membayar dam karena ada wajib haji yang dia tinggalkan, yang tidak dia tunaikan? Kalau seandainya wajib haji itu sudah seharusnya dia lakukan sebelum, contoh dia berihram tidak dari miqat, setelah melewati miqat baru dia berihram, maka dalam hal itu berarti dia meninggalkan satu wajib. Wajib juga dia melakukan kewajiban untuk membayar dam karena dia meninggalkan sebuah kewajiban. Sakit datangnya kadang tiba-tiba, Ustaz. Apakah boleh orang yang sehat boleh berihram bersyarat? Boleh. Boleh juga. Ya, orang yang sehat dia tambah dengan syarat Allahumma inna mahilli, atau Allahumma mahilli haitsu habastani, boleh dia tambahkan. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Kepri ingin bertanya, tetangga saya selalu menzalimi saya sekeluarga. Kami beli tanahnya dan sekarang sudah kami bangun rumah dan kelebihan tanah 4 meter sudah diwakafkan tetangga kami itu untuk jalan. Tetapi sekarang setiap tamu saya singgah ke rumah, parkir kendaraan di jalan itu, tetangga saya tersebut usir tidak boleh parkir kendaraan di jalan depan rumah saya. Mereka selalu tidak senang dengan apa yang kami perbuat, padahal tak pernah merugikan mereka. Padahal sudah pernah didudukkan, tetap saja mereka seperti itu. Sebaiknya apa yang patut saya perbuat, Ustaz, karena saya mulai tidak betah di rumah karena sifat tetangga. Hal itu musyawarahkan dengan RT RW ya. Kalau seandainya kita tidak nyaman, kita bisa mengambil perlindungan kepada pihak yang berwajib ya, karena di antara tugas dari kepolisian adalah memberikan kenyamanan kepada rakyat Indonesia. Kalau seandainya ada tetangga yang menyakiti, setelah kita berkomunikasi dengan baik, sudah juga kita sama-sama dudukkan permasalahan itu, tapi masih juga melakukannya demikian, apa daya? Ya, kita perlu menyampaikan kepada yang berwajib sehingga bisa diambil tindakan sesuai dengan yang prosedurnya atau aturannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada yang bertanya, dijaga dari gangguan tetangganya ya. Dan jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melunakkan hati orang tersebut untuk tidak mengganggu kembali. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.